بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan kajian fikih kita, fikih bersuci, dengan membaca panduan syar'i cara bersuci yang kami tulis sebagai syarah terhadap kitab Ibn Uthaymin rahimahullah. Kita masih pada pembahasan macam-macam hadas kecil, ya. Setelah kita lewati buang air besar, dalilnya buang air kecil, ya, dalilnya. Kemudian yang ketiga buang angin, buang angin kentut. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu tentang orang yang berkhayal pada dirinya, khayalkan pada dirinya seakan-akan ada angin yang keluar dari duburnya pada saat sholat. Itu biasa kan seperti itu, ya, seperti terasa keadaan keluar tapi tidak jelas, ya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kata Nabi, dia jangan membatalkan salatnya hingga dia mendengar bunyi kentut atau mencium baunya. Muttafaq alaih. Artinya sampai dia memastikan bahwa dia benar-benar buang angin. Memastikannya di sini yang disebutkan oleh Nabi ada dua, yaitu mendengar bunyi, ya, bunyi buang angin, atau dia tidak mendengar bunyi tetapi dia mencium baunya. Begitu pula, demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la." Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di perutnya yang membingungkannya, apakah telah keluar angin atau tidak? Kata Nabi, "Fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Jangan sekali-kali ia keluar dari masjid hingga ia mendengar bunyi kentut atau mencium baunya. Ini riwayat Muslim, sama dengan hadis sebelumnya, yaitu sampai memastikan bahwa benar-benar buang angin. Kata ulama, maksud hadis ini adalah, ya, apabila ragu bahwa dia buang angin, keraguan itu tidak bisa membatalkan keyakinan bahwa dirinya suci, sehingga tidak diperhatikan, ya, sampai benar-benar yakin bahwa dia buang angin, bahwa dia berhadap kecil. Boleh jadi seseorang buang angin tetapi tidak berbunyi dan tidak berbau, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, terkadang keluar angin itu, ya, buang angin tetapi tidak berbunyi dan tidak berbau. Dipastikan keluar tapi tidak ada bunyi, tidak ada bau, maka berarti batal. Nah, jadi jangan katakan, oh, tidak ada bunyi, tidak ada baunya, padahal tahu persis dirinya buang angin. Kan begitu. Jadi Nah, dan yang diinginkan sekarang dari hadis ini bahwa buang angin membatalkan wudu merupakan hadas kecil. Jadi apabila seseorang mengalami hal itu dalam sholat, dia pastikan dirinya batal buang angin, maka dia harus keluar dari sholat, kemudian berwudu kembali, kemudian mengulangi sholatnya dari awal. Ya, karena sholatnya telah batal dengan batalnya wudu. Nah, ini dalil bahwa buang angin adalah hadas kecil. Kemudian madhi, pembatal wudu yang keempat, madhi. Ya, dalilnya adalah hadis Ali radhiyallahu taala anhu tentang keadaan dirinya sebagai laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Ya. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran ia malu bertanya sendiri kepada Nabi Alaihissalam karena istrinya adalah putri Rasulullah SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib malu bertanya sendiri kepada Nabi karena dia banyak mengeluarkan madhi ini terkait dengan ya istrinya dan itu putri Nabi Alaihissalam terkait dengan syahwat. Malu Ali. Tetapi ya hal itu tidak menghalangi Ali untuk minta ilmu untuk bertanya hukum kepada Nabi Alaihissalam. Dia mengutus Al-Miqdad bin Al-Aswad. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan yaghsilu dzakarahu wa yatawaddha. Hendaklah dia mencuci zakarnya dan berwudu. Muttafaq alaih. Nah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk berwudu ini menunjukkan bahwa madhi adalah pembatal wudu. Ya. Dan perintah Nabi Alaihissalam untuk mencuci zakarnya menunjukkan bahwa itu najis, ya, yang wajib dibersihkan. Nah, apa itu madhi? Ciri-cirinya di sini disebutkan madhi adalah lendir bening yang encer dan bersifat lengket keluar pada ujung kemaluan tanpa disertai rasa nikmat dan tidak terpancar. Madhi keluar pada ujung kemaluan saat syahwat mereda setelah mengalami ya naiknya syahwat yang ditandai dengan ya yang ditandai dengan ereksi yang kuat. Nah, dan terkadang madhi itu keluar tanpa terasa sama sekali. Terkadang tanpa terasa. Jadi jika sempat seseorang bangkit syahwatnya, menguat syahwatnya maka diperiksa. Ya, karena terkadang madhi tidak terasa, padahal itu najis yang wajib dicuci dan itu membatalkan wudu. Di sini dikatakan bahwa keluarnya madhi terjadi pada laki-laki dan wanita. Ya, dan sebagian ulama mengatakan bahwa keluarnya madhi lebih banyak terjadi pada wanita daripada pria. Baik. Ini tentang madhi. Kemudian yang kelima wajib. Pembatal wudu yang kelima dan yang kelima itu wadi. Wadi adalah cairan putih. Cairan putih yang kental dan mirip dengan mani. Ya, tetapi berbeda dengan mani dalam hal warnanya. Yaitu wadi keruh dan tidak berbau seperti mani. Wadi keluar satu atau dua tetes setelah kencing berakhir. Jadi mengikuti kencing setelah kencing berakhir setetes atau dua tetes saja, tetapi itu tidak mesti keluar setiap kali kencing. Ya. Wadi hanya keluar pada kondisi tertentu. Ulama menjelaskan bahwa itu hanya keluar pada kondisi tertentu seperti halnya setelah mengangkat beban yang berat. Seseorang harus kerja berat, mengangkat beban yang berat, sesuatu yang berat, nah itu terkadang keluar wadi setetes atau dua tetes setelah kencing berakhir. Nah, sudah kita lewati bahwa ini ijma ya sebagai pembatal wudu dan wadi termasuk najis. Kemudian yang keenam mani. Ya. Sifat mani yang disampaikan di sini bahwa akan diterangkan nanti pada bab mandi janabah insyaallah. Ya, keluarnya mani, yakni keluarnya mani yang tergolong hadas kecil. Berarti kan yang tergolong hadas kecil sehingga cukup diangkat dengan wudu adalah yang keluar pada saat terjaga, ya, tidak mimpi, keluar tanpa terpancar dan tanpa disertai rasa nikmat. Nah, terkadang seseorang, ya, terkena suatu penyakit, ada gangguan, keluar mani. Padahal tidak ada syahwat. Ya. Jadi keluarnya keluar biasa mengalir begitu, keluar tidak terpancar tanpa rasa nikmat. Jadi bukan seperti orang ejakulasi. Nah, ini hadas kecil, yang seperti ini hadas kecil. Hanya membatalkan wudu. Nah, adapun yang keluar dengan terpancar dan disertai rasa nikmat karena syahwat, ya, yang disebut ejakulasi, itu hadas besar. Itu hadas besar, itu mewajibkan mandi janabah. Nah, mewajibkan mandi janabah. Dan dengan mandi janabah, pertemuan yang lalu ada yang menanyakan kan ya, apakah dengan mandi janabah, ya, dengan itu terangkat juga hadas kecil, jadi tidak perlu wudu, jawabannya, na'am. Ya, nanti kita akan pelajari lebih detail pada mandi janabah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang yang junub, ya, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian junub maka mandilah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdalil dengan ayat ini bahwa Allah memerintahkan, kata Syafi'i, Allah hanya memerintahkan mandi. Orang junub hanya diperintahkan mandi. Tidak diperintahkan berwudu. Artinya jika dia mandi, dia sudah suci dari hadasnya. Hadas besar dan hadas kecilnya sekaligus. Baik. Meskipun tentunya yang afdol, lebih utama adalah dengan tata cara sunnah, tata cara mandi yang sunnah akan kita pelajari nanti, diawali dengan wudu. Nah, jadi ini, ya. Ini tadi yang keluar saat, ya, saat terjaga dengan terpancar dan disertai rasa nikmat karena syahwat. Ya. Kemudian demikian pula halnya jika keluar saat mimpi basah. Jika keluar saat mimpi basah, ini juga merupakan hadas besar yang mewajibkan mandi janabah. Nah, jadi keluarnya mani yang merupakan hadas kecil tidak perlu mandi, hanya wudu apabila, ya, keluar begitu saja tanpa ada syahwat. Nah, adapun dari segi najis atau sucinya mani sudah sempat disinggung, yang rajih mani suci. Itu yang rajih. Ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya, dan yang benar mani suci, tidak najis. Oleh karena itu Nabi alaihissalam, ya, biasa mani yang ada di pakaiannya dibiarkan sampai kering. Nah, sebagaimana dilihatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dibiarkan sampai kering, tidak dicuci. Setelah kering hanya dikerik oleh Aisyah dengan kukunya. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan najis. Tetapi afdal lebih utama dicuci. Ya. Sebagaimana pada yang lain Nabi SAW mencuci, ya, di mencuci pakaiannya terkena mani. Nah. Kemudian yang ketujuh, tidur nyenyak. Pembatal wudu yang ketujuh, tidur nyenyak. Tidur nyenyak membatalkan wudu karena menghilangkan kesadaran secara penuh. Ya, itu, ya. Makna yang ada pada tidur nyenyak. Tidur nyenyak artinya tidur nyenyak, artinya hilang kesadaran secara penuh. Nah, lebih-lebih tidur nyenyak adalah keadaan yang diprediksi kuat terjadinya hadas. Diprediksi kuat terjadi hadas pada saat seseorang tidur nyenyak. Artinya, jika terjadi hadas, yang dibuang angin maksudnya saat tidur nyenyak, tentu tidak disadari karena tidurnya nyenyak. Ya. Adapun sekadar terkantuk-kantuk, ya, dan tidur yang tidak nyenyak, terkadang tertidur begitu bangun lagi, jadi tidak nyenyak. Nah, itu tidak membatalkan wudu, Ya, kenapa? Karena tidur yang tidak nyenyak atau sekadar terkantuk-kantuk tidak menghilangkan kesadaran secara penuh. Sehingga kalau terjadi hadas, dia buang angin, dia akan sadar, dia akan menyadari. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah, selain di kitabnya ini yang kami syarah ini, juga dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' merujukkan pendapat ini. Nah, dan ini juga yang dirujukkan oleh guru beliau, yaitu Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Nah, ini juga yang dirujukkan oleh guru kami Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, dan ini pendapat yang diterima oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini pendapat yang terkuat. Memang sebenarnya dalam masalah tidur ya, banyak mazhab. Ini termasuk perkara yang agak sulit ditarjih, banyak mazhab. Mungkin pernah atau biasa kita mendengar ada pendapat yang mengatakan kalau asalkan tidurnya duduk, tidak batal katanya. Nah, ya, padahal kalau tidurnya duduk tetapi nyenyak, ya, kemudian dia buang angin, dia tidak sadar. Dan jika dia sudah tidur duduk dan nyenyak, dia tak akan terangkat pantatnya, kan begitu. Nah, jadi mazhab itu ya tidak ada dasarnya. Apa yang kita dengar ini yang berhasil memadukan sekian dalil-dalil dalam masalah ini, bahwa yang membatalkan wudu adalah tidurnya. Nah, di sini kami sebutkan ya. Dalil yang pertama, A, hadis Sufwan bin Affan yang telah disebutkan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa tidur merupakan pembatal wudu sebagaimana halnya buang air besar dan buang air kecil. Masih ingat hadis Sufwan bin Affan, telah kita lewati pada halaman 6 ya. Nabi alaihissalatu wassalam merintahkan sahabat apabila mereka safar dan mengenakan khuf, ya, sejenis sepatu yang tingginya di atas mata kaki, ya, agar mereka dalam safar selama 3 hari 3 malam 72 jam jangan melepaskan khufnya jika mereka hanya ya batal wudu. Nah, dan disebutkan ya batal, pembatal wudu di situ apa? Ghaid baul naum. Buang air besar, buang air kecil dan tidur. Kecuali jika ada yang mengalami janabah dalam safarnya itu, ya misalkan mimpi basah, maka dia harus mandi. Adapun mandi, khuf, kaos kaki harus dilepas. Namun apabila hanya butuh wudu, maka jika terpenuhi syarat mengusap khuf, ketika wudu tidak harus dilepas khuf atau kaos kaki itu, cukup sebagai pengganti membasuh kaki, cukup punggung khuf atau kaos kaki yang diusap. Dan nanti ada pembahasannya di sini. Ya. Ada pembahasan khusus tentang itu. Nah. Nah, yang diinginkan dari hadis Sufwan bin Affan itu bahwa Nabi SAW menetapkan buang air besar, buang air kecil dan apa? Tidur secara mutlak sebagai pembatal wudu. Nabi mutlakkan tidur naum. Nah, ini dalil yang pertama. B, dalil yang kedua, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika'us sahi, mata terjaga adalah pengikat atau pengontrol dubur. Faman nama falyatawadda, barang siapa tertidur hendaklah dia berwudu. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Hakim. Hadis yang sebisa dengannya C, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu wika'us sahi." Mata terjaga adalah pengikat atau pengontrol dubur. Fa idza namatil 'ainu istatlaqal wika'u. Jika mata tertidur, pengikat atau pengontrol dubur pun lepas. Hadis ini riwayat Ahmad At-Tabarani daripada Al-Baihaqi. Ya, kedua hadis tersebut saling menguatkan satu dengan yang lainnya bersama hadis Safwan bin Affan untuk menunjukkan bahwa tidur adalah pembatal wudu. Ya. Perhatikan pada dua hadis tadi, hadis Ali dan hadis Muawiyah, difahami dari hadis itu bahwa itu terkait dengan hilangnya kesadaran karena dikatakan bahwa mata terjaga adalah pengontrol dubur. Ya. Jika mata tertidur, ya, pengontrol dubur pun lepas. Hendaklah dia berwudu. Jadi terkait dengan kesadaran kan berarti. Ya. Jika hilang kesadaran secara penuh, dia tidak bisa mengontrol duburnya, keluar air atau tidak dia tidak tahu. Jika sudah benar-benar tertidur dengan nyenyak. Nah, kemudian dalil berikutnya D, ya, hadis Anas bin Malik dalam kitab Sahih Muslim. Kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamun. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Thumma yusallun wa la yatawaddaun. Kemudian mereka bangun melaksanakan salat tanpa berwudu lebih dahulu. Yakni mereka tidurnya di masjid menanti salat Isya bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Sebagaimana diperjelas pada riwayat Abu Daud. Riwayat kedua yang disebutkan di sini pada riwayat Abu Daud, "Anna as-sahabata radhiyallahu anhum kanu yantadhiruna salatal Isya'i ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta takhtiqa ru'usuhum." Bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum menunggu salat Isya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepala-kepala mereka teranguk-angguk, terkantuk-kantuk. Ya, thumma yusalluna wa la yatawaddaun, kemudian mereka salat tanpa berwudu lebih dahulu. Ini riwayat Abu Daud, sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Albani. Ya. Riwayat Abu Daud ini menunjukkan mereka tertidur dengan posisi duduk. Karena dikatakan kepala mereka teranguk-angguk begini. Berarti posisi tidurnya duduk. Bagaimana maksud hadis ini? Maksudnya bukan seperti kita ini. Ya. Kita kan rata-rata keumuman salat isyanya di awal waktu kan? Di masa Nabi alaihi salatu wasalam salat isyanya di akhir waktu. Jadi ya, di akhir waktu, dan itu yang afdol jika mampu. Ya, jika jamaah mampu menunggu sampai jam itu seperti para sahabat menunggu Nabi, ya, mengimami mereka salat Isya itu di akhir waktu. Nah, jadi salat Isya itu kan waktunya berakhir di pertengahan malam. Itu yang benar. Ada hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya, jadi bukan memanjang sampai subuh, enggak. Nah, jelas hadisnya dalam Sahih Muslim, ya, bahwa salat Isya hanya sampai pertengahan malam. Misalkan jam 12. Jadi dari maghrib sampai subuh dihitung kemudian dibagi dua. Nah, misalkan setengah 12 itu pertengahan, berarti setengah 12 sudah habis waktu sholat Isya. Nah, berarti kan sholatnya sekitar jam-jam 11 yang begitu. Jam dia menjelang jam 11 baru sholat. Sholat Isya itu di akhir waktu. Itu yang diamalkan oleh Nabi bersama sahabat. Jadi sahabat mereka sudah ada di masjid, tetapi Nabi belum keluar. Akhirnya mereka menunggu sambil terkantuk-kantuk, teranguk-angguk kepalanya. Ketika datang Nabi, ya, kemudian sholat ditegakkan, mereka bangun langsung ikut sholat, tidak wudhu. Nah, padahal mereka sempat tertidur, tapi tidurnya tidak nyenyak karena teranguk-angguk kepalanya. Jika jatuh kepalanya, bangun lagi. Gitu. Ini menunjukkan bahwa ya, tidur tidak bisa dimutlakkan bahwa semua tidur membatalkan wudu. Buktinya mereka tidur, tapi tidak batal wudunya karena kesadarannya tidak hilang secara penuh, hanya terkantuk-kantuk, ya, tidur ringan, bukan nyenyak. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa tidur mereka tidak membatalkan wudu. Nah, ini harus dipadukan kan? Semua hadis itu harus dipadukan. Ada hadis yang mengatakan wudu tidur pembatal wudu, ada hadis yang menunjukkan ya tidurnya para sahabat yang diceritakan di hadis itu tidak membatalkan wudu. Kemudian ada hadis yang kita lewati menunjukkan bahwa itu terkait dengan hilangnya kesadaran secara penuh apabila betul-betul nyenyak tidurnya, tidak terkontrol lagi tubuhnya jika buang angin dia tidak sadar. Nah, disinilah disimpulkan ya muncullah madhab, terlahirlah madhab yang dirojihkan oleh imam-imam yang telah kami nukil, ya, bahwa tidak ada cara untuk menyatukan hadis-hadis di atas kecuali dengan menyatakan bahwa tidur yang membatalkan wudu yang ditunjukkan oleh hadis Sufwan bin Asal serta hadis Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum adalah tidur nyenyak. Adapun tidur yang tidak membatalkan wudu yang ditunjukkan oleh hadis Anas adalah tidur yang tidak nyenyak atau sekadar terkantuk-kantuk saja. Artinya, kalau terjadi sesuatu pada diri mereka, hal itu mereka masih sadar, ya, dan mudah terbangun. Jadi, seandainya salah seorang dari mereka buang angin, tentulah hal itu disadari olehnya, lantas berwudu karenanya. Berarti para sahabat ketika bangun, ya, langsung sholat, mereka benar-benar tahu, benar-benar sadar bahwa mereka tidak buang angin pada tidurnya tadi. Begitu. Nah, dijelaskan di sini bahwa hal ini karena tidur itu sendiri bukan hadas. Perhatikan. Jadi sebenarnya tidur itu sendiri bukan hadas sebenarnya. Ya. Melainkan hanya sebagai suatu keadaan yang diprediksi kuat terjadi hadas di situ. Sebagaimana itu hadis ditunjukkan, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Ali dan hadis Muawiyah. Ya, sudah kita lihat di bahwa mata adalah pengontrol dubur. Jika mata tertidur, yang benar nyenyak, maka pengontrolnya lepas sehingga tidak disadari jika ya keluar angin dari duburnya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukan tidur itu sendiri yang merupakan hadas, tapi ini terkait dengan buang angin saat tidur nyenyak yang tidak disadari. Oleh karena itu, apabila seseorang tidur nyenyak hilang kesadarannya, ya, dia tentunya sudah tidak tahu kan buang angin atau tidak karena benar-benar nyenyak tidurnya, sehingga tidurnya tersebut dianggap sebagai pembatal wudu. Begitu. Nah, dan makna ini ya dikuatkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur setelah salat tahajud. Sempat tidur setelah salat tahajud. Ya. Dan Nabi kalau tidur mendengkur. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan di sini muttafaq alaih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Kata Ibnu Abbas setelah menceritakan tahajudnya Nabi ya, "Tsumma taja'a." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring. Nah, ini. Kemudian ya, "Fanama hatta nafakha." Kemudian beliau tertidur sampai mendengkur, kata Ibnu Abbas. Wa kana idza nama nafakha, dan biasanya beliau Nabi alaihi salatu wasalam mendengkur ketika tidur. Yang berarti kan nyenyak tidurnya ya. Jika sampai mendengkur itu nyenyak kan? Nah, nyenyak. Nah, fa adzanahu Bilalun bis shalah. Kemudian Bilal datang mengabarinya untuk sholat subuh. Fasholla walam yatawaddo. Kemudian beliau bangun, Nabi bangun, melaksanakan sholat tanpa berwudu lebih dahulu. Padahal tidurnya nyenyak sampai mendengkur. Tetapi Nabi bangun, langsung sholat tidak wudu. Kenapa? Nah, kita akan paham apa rahasia di balik itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa tidur itu sendiri bukan hadas. Buktinya Nabi tidur nyenyak, ya, tetapi bangun tidak wudu, langsung sholat. Ya, ini menunjukkan bahwa tidurnya itu sebenarnya bukan hadas, melainkan keadaan yang diprediksi kuat terjadinya hadas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur nyenyak tetapi tidak berwudu. Artinya apa? Nabi tahu, sadar ketika itu bahwa dirinya tidak batal. Ya, kenapa Nabi alaihi wasallam sadar padahal mendengkur nyenyak tidurnya? Hal itu karena apabila beliau tidur, kalbunya tetap terjaga, hatinya tetap terjaga, matanya saja yang tidur. Ya. Dengan demikian, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadas dalam tidurnya, tentu beliau akan menyadarinya lantas berwudu. Dalil bahwa kalbu, hati Rasulullah tetap terjaga dalam tidur, di sini kami sebutkan dua hadis. Ya. Dan ini semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah seperti itu keadaannya. Di antara perbedaannya para nabi dengan manusia biasa, para nabi, ya, jika tidur hanya matanya yang tidur, hatinya tidak. Hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah meriwayatkan bahwa salat malam beliau, salat malamnya nabi, tidak lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Lantas Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau tidur sebelum salat witir? Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah sempat tidur sebelum witir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Aisyatu, hai Aisyah, inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi kalbuku tidak tidur, tetap terjaga. Muttafaq alaih, dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanamu aynayya wala yanamu qalbi, kedua mataku tidur tetapi kalbuku tidak tidur, tetap terjaga. Hadis ini riwayat Ahmad, dinyatakan hasan oleh guru besar kami Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Nah, ini merupakan salah satu hukum khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah alaihi wasallam ada hukum-hukum yang khusus untuk beliau yang tidak berlaku bagi umat. Dan itu ditetapkan berdasarkan dalil. Ya. Tetapi ya, itu hanya beberapa saja. Ya, kebanyakannya hukum-hukum yang ada sama antara nabi dengan umatnya. Nah. Ya, seperti kita tahu misalkan ya, di antara hukum khusus itu ya, nabi poligaminya boleh lebih dari 4. Ya. Lebih dari 4, nabi kan istrinya sampai ya 9 ya. Nah, totalnya 11. Baik. Umatnya hanya 4 maksimal poligami. Kemudian nabi istri-istrinya yang ditinggal mati oleh nabi tidak boleh dinikahi oleh umatnya setelah itu, diharamkan dalam surat Al-Ahzab. Nah, untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan Rasulullah SAW. Nah, itu diantaranya. Nah, termasuk ini sekarang, ya, ada kekhususan pada Nabi Rasulullah. Jika tidur, matanya yang tidur, tetapi hatinya tidak. Adapun umatnya, ya, tidur matanya, tidur juga hatinya, hilang kesadaran. Nah, secara total. Nah, demikian pula halnya para Nabi yang lain, Nabi-Nabi yang lain juga begitu. Kenapa? Karena kalbu mereka harus senantiasa terjaga untuk menerima wahyu sewaktu-waktu. Itulah sebabnya biasa kita dengar bahwa mimpinya Nabi itu wahyu. Seperti diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mimpi ya menyembelih siapa? Ismail. Itu wahyu. Wahyunya datang dalam mimpi. Nah, ya, jadi para Nabi itu memang kalbunya meskipun tiru tetap terjaga karena sewaktu-waktu dapat wahyu, oleh karena itu mimpinya adalah wahyu. Nah, oleh karena itu, ya, guru kami Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, beliau memberi judul untuk hadis Abu Hurairah di atas, ya, Dalam kitab tersebut diberi judul tidurnya para nabi tidak membatalkan wudu. Tidurnya para nabi tidak membatalkan wudu. Ini adalah khususiyah, hukum khusus. Nah. Bisa dipahami ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan seandainya di sini di paragraf terakhir halaman 12 yang menjelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan seandainya tidur itu sendiri merupakan hadas, tentu tidak ada perbedaan hukum antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya dalam hal ini. Sebagaimana halnya tidak ada perbedaan hukum antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya dalam hal hadas-hadas yang lain. Karena buang air besarnya Nabi itu hadas, buang air kecilnya Nabi hadas, buang anginnya Nabi hadas. Ya, kan begitu. Jadi seandainya tidurnya itu sendiri, yang tidur itu sendiri yang merupakan hadas, berarti seharusnya tidak ada perbedaan antara Nabi dengan umat. Bagaimana Nabi jika buang air besar berhadas, buang air kecil berhadas, buang angin berhadas. Nah, tetapi ketika tidurnya tidak berhadas, tidak dianggap hadas, tidak membatalkan wudunya, ini menunjukkan bahwa tidur itu sebenarnya bukan itu yang merupakan hadas. Hanya saja ketika tidur nyenyak, kesadaran seseorang hilang secara penuh, tidak terkontrol lagi duburnya, keluar angin atau tidak, paling diprediksi kuat keluar angin. Sehingga dengan demikian, untuk umat apabila tidur nyenyak, karena dia umat, mereka tidak bisa mengontrol dubur mereka, buang angin atau tidak, ketika tidur nyenyak, hilang kesadaran secara penuh, berarti wudu batal. Adapun Nabi Alaihissalam dan Nabi-Nabi sebelumnya, karena jika tidur, kalbunya tetap sadar, ya, hanya matanya yang tertidur, maka tidak dianggap membatalkan wudu. Ya, ini artinya Nabi-Nabi itu tahu, alaihissalam, mereka tahu ketika tidur, apabila buang angin, mereka sadar tentang itu. Nah, tersisa sekarang bagaimana jika ragu, ya? Misalkan kita ragu, wah tidur saya itu nyenyak atau tidak tadi. Nah, di sini kami nukil halaman 13 keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan jika seseorang ragu apakah tidurnya membatalkan wudu atau tidak, dianggap tidak batal. Kalau ragu maka dianggap tidak batal. Ya, sebab dia dalam keadaan yakin bahwa dirinya suci. Tadinya dia bersuci dan dia yakin suci, kemudian dia tertidur, ragu nyenyak atau tidak tidurnya. Ya, keraguan tersebut tidak bisa menggoyahkan apa yang dia yakini sebelumnya. Jadi, ya, dia dalam keadaan yakin bahwa dirinya suci, yang hal itu tidak bisa digoyahkan oleh sesuatu yang meragukan, berarti tetap dianggap suci dan tidak batal. Nah, bisa dipahami. Berarti terpahami dari pembahasan kita, hilangnya kesadaran merupakan pembatal wudu. Berarti bagaimana jika pingsan, misal hilang kesadaran kan? Berarti wudu batal. Nah, di sini kami buat masalah, satu masalah, hilang kesadaran adalah pembatal wudu. Hilangnya kesadaran karena gila, pingsan, mabuk, kesurupan jin, ya, ini semua termasuk pembatal wudu. Yang semakna dengan tidurnya secara metode kias. Illat hukumnya, faktor hukumnya yang menyebabkan wudu batal dengan tidurnya seperti yang kita pelajari tadi, yaitu hilangnya apa? Kesadaran, ya, pada saat tidurnya yang diprediksi kuat, ya, terjadi hadas di situ. Nah, illat atau faktor hukum itu ada pada orang yang pingsan, pada orang yang mabuk, orang yang kesurupan jin, orang yang gila, karena kesadaran mereka hilang secara penuh. Nah, nanti apabila ada seorang yang misalkan sebelum pingsan dia suci, ya, ketika dia siuman, ya, mau sholat harus wudu karena wudunya sudah batal. Nah, itu pula yang disebutkan yang lainnya, gila, mabuk, kesurupan jin. nah masuk dalam kategori ini. Barakallahu fikum. Nah, mungkin waktu yang tersisa tinggal berapa menit? Nah, dan cukupkan di sesi selanjutnya. Subhanallah, bihamdika, shalallahu alaihi wa sallam.